Aku wis lilo, wis iso nompo, yen lungamu mergo wong liyo. Apa isih kelingan kowe ro aku sing tau ngancani susah senengmu, nanging apa kenyataan kowe nglarani ati iki, kabeh janji manismu ora ono bukti.